Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib jemaah sekalian, ikhwana fillah wal akhwat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, dan ayuhal mudarrisin wal mudarrisat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kami informasikan insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini, bertepatan juga di hari yang sangat mulia kita kedatangan, yaitu para duyuf yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala untuk menggunakan kesempatan yang sangat singkat ini, sengaja kita mengharapkan yaitu tausiah, nasihat, mauidhah untuk kita semuanya dari beliau Al-Ustaz Abdul Jabbar hafizahullah taala. Oleh karena itu, untuk ibu-ibu sekalian dan mungkin masyarakat yang ada di sekitar masjid yang ingin ikut hadir, kami persilakan. Karena tema untuk tausiah ini tidak lama, ya. Karena beliau juga nanti akan berangkat, yaitu dari tempat ini kurang lebih jam 10:30, jadi kurang lebih 30 atau lamanya 50 menit tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Dan untuk anak-anak sekalian, kalian dilatih untuk mendengarkan dan menulis dan menyimpulkan seperti yang biasa kalian pelajari setiap hari. Dan begitu pun untuk anak-anak perempuan, ya, yang ada di balik hijab, dan semoga untuk para mudarrisatnya untuk memberikan yaitu contoh yang baik dan mengkondisikan yang ada. Demikian dari kami, jazakumullah khair atas perhatian yang untuk semuanya. Kepada beliau Al-Ustaz Abdul Jabbar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ آذَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak, ikhwanu fiddin, para asatidah, ustaz-ustaz, para pengajar, juga para santri, adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kami, terutama mempermudah saya bisa berziarah ke tempat markis atau tempat pendidikan saudara-saudara, ada Ustadz Abu Zulfa dan yang lainnya. Ziarahnya kami ke sini ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, bisa mendatangi markas, bisa mendatangi dakwah sunnah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dakwahnya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang manusia tidak memiliki timbangan yang benar dalam menilai kemuliaan. Bahkan kebanyakan orang tidak punya kacamata yang benar dalam menilai baik dan buruk, sehingga banyak orang tertipu hanya dikarenakan penampilan. Kalau sudah pakai sorban, pakai jenggot, baju jubah, pasti soleh. Benar apa salah? Hah? Ada kalanya benar, ada kalanya. Gedungnya tinggi, besar, kelasnya banyak, pasti gurunya hebat. Benar apa salah? Belum tentu. Benar enggak? Kita masya Allah, Allah berikan kita masjid besar, subhanallah. Allah berikan kita kelas-kelas, subhanallah, ini nikmat. Tetapi bersama itu Allah berikan pula kita guru-guru yang baik, agama yang benar, hidayah yang benar. Nikmat bukan? Nikmat. Mungkin bagi orang yang berkacamata dan salah menilai, ini kurang nih, kelasnya harusnya tingkat 3 dong. Depannya tulis boarding school, pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Arab kurang keren, boarding school. Jadi orang, ini hebat nih casingnya. Tapi isinya belum tentu. Bener gak? Taunya dalamnya cuman meres orang tua. Gimana supaya kantong orang tua keluar? Bukan itu pendidikan. Pendidikan gak seperti itu. Mungkin kalau orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penampilannya harus wah dulu, kalau dia datang ke markas-markas Ahlus Sunnah Yaman, dia akan menyangka bahwa ini bukan tempat ilmu. Kenapa? Gak ada gedung tingginya, gak ada. Gak ada kamar mandi mewahnya, gak ada. Mau ke kamar mandi aja harus antri. Kadang-kadang gak ada air. Tapi siapa yang keluar dari situ? Siapa yang dicetak dari situ? Subhanallah, ulama. Bukan satu, bukan dua, puluhan ulama, muhakkikin, orang penulis kitab, khutbah, khotib-khotib, orang-orang yang membuat perubahan di daerah mereka. Itu namanya ilmu. Itu namanya seorang pendidik. Sebagian lagi pendidikan, ya Allah, dilihat apa? Berapa muridnya? Muridnya 500, hebat tuh. Pasti pondoknya hebat. Kenapa? Muridnya banyak. Tanya lagi, berapa murid kamu? Murid kita 20. Wah, gak maju. Kenapa? Muridnya dikit. Kita lihat, wallahi, saya katakan demi Allah, ketika kami belajar, ya kami ini bukan siapa-siapa, kami ini hanya pelajar yang sedikit dan hanya sedikit ilmu. Kita belajar gak lebih dari 25 orang dalam pondok pesantren. Tapi 20 orang jadi ustaz. Nikmat enggak? Ya walaupun ustaz-ustaz standar saya, bukan ustaz-ustaz. Ya alhamdulillah. Ada pondok pesantren 500 orang muridnya, enggak ada satupun jadi ustaz. Apa yang dibanggakan? Malah keluar dari pondok jadi bikin kerusuhan, cuman ngecap anak pernah jadi santri. Ternyata perbuatannya di luar merusak nama santri. Mana yang lebih dibanggakan oleh seorang guru? 25, 20 jadi ustaz atau 500 orang yang keluar jadi hancur? Jangan tertipu casing. Jangan tertipu bungkus. Jangan tertipu dengan jumlah. Bukan itu yang diinginkan dalam dakwah. Sebagian orang berpikir lagi, "Wah, kita biar orang rangkul, masuk banyak, ya udah kita masukin begini." Jangan. Fokuskan dakwah kita islahun nafsi wa ahli wa auladi. Fokuskan dakwah kita memperbaiki diri kita, perbaiki anak kita, perbaiki keluarga kita. Yang mau melangkah bareng bersama kita, silahkan ahlan wa sahlan, tapi yang mau merubah khutbah langkah-langkah kita, jangan. Kami sudah punya pandangan, kami sudah punya tujuan hidup, kami sudah punya target. Yang mau masuk gerbong kami masuk, yang enggak mau masuk jangan rubah rel kami. Betul enggak Ustaz Abu Zulfa? Hah? Harus. Jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan banyak, jangan tertipu dengan gedung. Ustaz, mau enggak gedungnya nanti bagus cepat? Tapi rubah dong Ustaz, masukin ini, masukin itu, begini. Jangan tertipu. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak bagaikan buih di lautan. Sedikit tapi jadi pejuang-pejuang Islam itu lebih membanggakan daripada banyak, daripada banyak tapi jadi mengotori nama Islam. Kok ada sih Ustaz orang keluar pondok mengotori nama Islam? Ya banyak. Banyak, Pak. Ya, banyak. Karena kalau sudah nama label santri, dia keluar jadi kerja apapun, pasti orang akan tanya, ente dulu bekas santri ya? Iya. Kenapa ente sekarang enggak sholat? Kan ente bekas santri. Bukankah itu berarti merusak nama santri? Rusak. Tapi ketika dia keluar dari pendidikan kita, subhanallah, ketika dia keluar dia dapat mewarnai masyarakat. Ilmunya enggak banyak, ijazah dari kita juga enggak ada ijazah yang enggak ada. Cuman akhlaknya, perbuatannya, ibadahnya dapat mewarnai masyarakat. Membanggakan kita tidak? Itulah hakikat daripada ilmu. Bukan ijazah yang dia bawa kemana-mana, saya lulusan ini. Tapi perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya enggak mencerminkan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tugas yang paling mulia adalah tugas seseorang yang dia mencetak orang-orang soleh. Itu tugas yang paling mulia. Sebagian orang bangga dengan tugasnya sebagai insinyur. Boleh bangga, itu gak salah. Tapi katakan kepada dia, apa yang kau bisa bikin? Gedung tinggi, mewah, bagus. Udah, itu aja. Gak bisa bikin perubahan dalam masyarakat. Tapi kalau seorang guru, seorang pengajar, apa yang dia bisa buat? Dia bisa mencetak seorang pemimpin. Dia bisa mencetak seorang dai. Dia bisa menciptakan masyarakat yang baik. Maka itulah tugasnya para nabi adalah dakwah. Cukuplah satu ini menjadi penyemangat kita bahwa mengajak dan mengajarkan kebaikan itu adalah tugas yang paling mulia. Apa alasannya? Karena itu tugas para nabi. Rasulullah SAW tugasnya berdakwah. Bahkan pengikut Rasulullah SAW tugasnya berdakwah. Kata Rasulullah SAW, atau Allah berkata dalam Al-Quran, "Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ya Muhammad, hadi sabili, ini jalanku. Apa jalannya? Ad'u ila Allahi ala basirah. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Siapa itu mengikuti Rasulullah? Rasulullah enggak sebut, ayat ini enggak menyebutkan siapa mereka mengikuti Rasulullah. Maka ayat ini umum. Rasulullah, "Qul hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad, ini jalanku. dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Apa tugasnya? Ad'u ilallah. Aku berdakwah di jalan Allah. Maka orang yang mengaku mengikuti jalan Rasulullah harus dia berdakwah sebagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya Nabi berdakwah, maka ketika ada orang yang mengambil tugas Nabi ini, dia telah mengambil suatu tugas yang mulia sebagai dai, pengajar, ustadz, muallim. Ustaz, kalau anda sebagai dai kayaknya kalimatnya berat, ustaz. Anda bukan dai. Ya udah jadi ustaz. Anda juga bukan ustaz. Jadi muallim, mengajar manusia. Apapun level yang bisa kita ajar, tetap kita dikatakan sebagai pengajar. Jangan berpikir bahwa orang yang mengajar itu harus pintar dulu. Pintar secara keseluruhan, tidak. Butuh ilmu harus, tapi enggak harus butuh seluruh ilmu dulu. Kalau kita sudah punya ilmu sedikit, kita ajarkan kepada orang lain, maka sudah termasuk dalam keutamaan ayat ini, berdakwah dan mengajak orang lain ke jalan agama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Maukah kita mengambil bagian dari tugasnya para nabi berdakwah? Ruang yang lingkup tidak terlalu besar, berdakwah dalam keluarga, berdakwah dalam lingkungan, berdakwah dalam masyarakat, berdakwah orang sekitar. Ini tugasnya para nabi. Barang siapa yang mengambil tugas para nabi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan nabi. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya pekerjaan yang termulia adalah seorang pengajar ilmu agama. Itu pekerjaan yang termulia, karena itu kerjaannya para nabi, itu kerjaannya orang-orang soleh, itu kerjaannya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ini pekerjaan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Kalau orang bilang, Ustaz, orang sekarang butuhnya dokter, dokter Islami. Betul, orang sekarang butuh dokter Islami. Siapa bilang enggak butuh? Orang bilang, Ustaz, sekarang kita butuh ekonom Islami. Betul, kita butuh ekonom Islami. Betul. Atau orang bilang kita butuh sekarang politik Islami. Ya, kalau terkadang dibutuhkan, betul. Tapi kita katakan, kalau seandainya ada dokter enggak Islam tapi jujur dan bisa mengobati, boleh enggak kita berobat sama dia? Boleh. Selama dia jujur, amanah, walaupun enggak Islam, kita boleh berobat sama dia. Artinya kedokteran itu terkadang bisa walaupun tanpa orang muslim. Sekarang boleh gak kita, bisakah kita belajar agama kepada orang yang gak benar agamanya, yang gak benar akidahnya, yang gak benar manhajnya? Boleh gak kita belajar agama kepada orang seperti ini? Gak boleh. Maka ustadz yang Islam, maksud Islam ini betul-betul Islami, lebih dibutuhkan daripada dokter Islami. Ustadz yang Islam, betul-betul di atas Islam, Al-Quran dan Sunnah, lebih dibutuhkan daripada ekonomi Islami. Karena ekonomi tanpa orang yang Islami, betul-betul Islami, ekonomi berjalan. Yang penting ada ustadz Islam mengontrol, melihat. Tapi kalau pengajar ilmu agama, itu harus orang yang Islamnya benar. Maka ketika ada seorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama, subhanallah, dia telah mengambil satu bagian yang sangat besar dalam kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman. Pada Al-Quran Allah berfirman. Ya, atau tadi contoh masih lah. Kita kasih contoh masih. Kalau ternyata dokter tadi dokter gadungan, ada yang berobat sama dia, apa dampaknya? Yang sakit berapa? Yang salah obat berapa? Paling 1-2 orang. Karena ketika satu salah obat, orang akan berhati-hati, gak mau berobat sama dia lagi. Tapi kalau tadi ustadz gadungan, ilmunya ilmu gak di atas Al-Quran dan Sunnah, yang rusak siapa? Yang rusak banyak. Kalau tadi dokter gadungan sakit, ujung-ujungnya meninggal, masih dunianya rugi. Tapi kalau ustadz yang gadungan, dunianya rugi, akhiratnya masuk ke neraka. Fa inna kulla bid'atin dalalah, fa inna kulla dalalatin finnar. Karena semua kesesatan itu mengantarkan kepada neraka. Maka sangat dibutuhkan seorang pengajar Islami. Maukah kita masuk dalam bagian ini? Apa kita enggak peduli dengan Islam? Udahlah terserah, ya ada yang lain bukan saya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah kalau dunia saja orang mau berlomba-lomba, ini akhirat masa enggak mau berlomba-lomba? Kalau dunia saja, wah coba disuruh kerja. Kerja gajinya sehari sekian. Subhanallah, mungkin orang antri ngasih lamaran. Nih, sebutin kebaikan-kebaikannya. Tapi kita bilang, ini ada kerjaan, kerjaan para nabi, dijamin jaminannya surga. Wah, masa jaminan surga aja, Ustaz? Gak ada jaminan tunjangan sosial. Gak ada jaminan kesehatan, Ustaz. Jaminan rumahnya ada enggak? Astaghfirullahaladzim. Pandangannya hanya terbatas dunia. Tertutupi dunia, lupa sama akhirat. Padahal kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dari sisi kenikmatan, lebih baik dari sisi kenikmatan, wa abqa, lebih kekal kenikmatannya. Lebih baik dari sisi kenikmatannya. Kenikmatan apa sih di dunia? Akhirat khair, lebih baik lagi. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya? Ditanya sama Allah, siapa yang paling baik perkataannya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik lagi perkataannya dibanding orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan, aku ini orang Islam. Allah bertanya, siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang-orang yang berdakwah kepada Allah? Apakah pertanyaan ini ada jawaban? Gak ada. Maka ini pertanyaan ingkari. Artinya pertanyaan ingkari itu kalian gak bakalan dapat ada orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Orang berdakwah jalan Allah, Pak. Orang yang mengajarkan agama Allah, setiap ucapannya zikir. Saya ngomong umpamanya nih, kata Ustaz Abu Zulfa ngomong 50 menit. Alhamdulillah 50 menit saya. Berarti dari awal sampai 50 menit saya dihitung zikir. Kalau kita ngajar anak-anak, ngajar Quran, satu orang datang baca Quran satu halaman, si anak dapat berapa pahalanya? Satu halaman. Kita yang melihat dia baca dapat berapa pahalanya? Satu, pergi, datang lagi satu, baca lagi satu. Kalau 50 orang, kita baca 50 halaman. Anak-anak baca satu halaman. Subhanallah. Yang satu hurufnya akan dilipat gandakan satu kebaikan. Yang satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. satu huruf Quran dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau 50 halaman yang kita dengarkan dari anak-anak baca subhanallah, adakah yang lebih baik daripada ini? Gak bakalan ada. Tapi terkadang orang gak sabar. Maka itu Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik perkataannya dibanding orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan mereka beramal soleh dan mereka mengatakan kami orang-orang Islam? Gak ada sedekah yang paling baik sebagaimana sedekah ilmu. Kalau sedekah yang terbaik itu adalah sedekah ilmu, semua kebaikan itu sedekah. Sampai kita senyum kepada saudara kita sedekah. Sedekah apa yang terbaik? Sedekah ilmu. Mengapa seperti itu? Pertama, Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amal. Jika mati bani Adam akan terputus amalannya, illa min ihdai salat, kecuali tiga perkara: shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Rawi Muslim. Jika telah mati bani Adam akan terputus semua amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, sedekah. Saya tuh mau tahu, kenapa sedekah itu baik? Baik sedekah. Contoh saya umpamanya sedekah masjid ini. Awal saya sedekah, saya bilang ini wakaf. Adakah usia masjid ini? Ada. Setiap gedung pasti ada umur ekonomisnya. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun orang bongkar bikin masjid yang baru. Akhir artinya ada kemungkinan sedekah jariah itu berwaktu. Walaupun tidak akan terputus, kita sudah meninggal, masih dipakai masjid ini 50 tahun paling enggak akan putus. Tapi kemungkinan terputus itu ada. Ketika yang disedekahkan tadi sudah tidak termanfaatkan. Tapi kalau sedekah ilmu tidak akan pernah terputus. Ustaz Abu Zulfa ngajarin ana. Selama ana beramal di atas ilmu yang diajarin Ustaz Abu Zulfa dapat pahala. Ana meninggal, ana pernah mengajarkan ilmu yang pernah diajarkan Ustaz Abu Zulfa kepada anak-anak. Maka yang diamalkan anak-anak masuk juga ke Ustaz Abu Zulfa. Pernah terputus enggak? Enggak pernah terputus. Anak-anak meninggal, akan terus anak-anak ngajar ke orang lain, masuk lagi ke Ustaz Abu Zulfa. Bapak ngajarin saya Quran, alif ba ta sa. Setiap saya baca Quran, pahalanya buat guru. Saya meninggal, sebelum saya meninggal saya ajarin anak saya abatasa, yang saya dapatkan dari guru saya, anak saya ngasih ke guru saya. Maka itu Rasulullah SAW sampai hari ini pahalanya gak pernah putus, karena semua yang kita amalkan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sedekah yang terbaik itu ilmu. Maka sangat beruntung orang yang punya ilmu. Kalau begitu beruntungan mana? Orang punya ilmu atau punya harta? Berpikir sekali lagi. Punya harta, sudah masuk kantong, luarinya berat. Waduh, anda ada peras keringat, capek, apalagi di Jakarta, impit-impitan naik kereta api, sukit-sukutan sama orang, tiba-tiba ngeluarin duit, berat. Padahal ketika dia keluarkan, dia sedekah, sampai mati. Kalau ilmu yang didapat, ngeluarinnya gak berat. Mau dikeluarkan, gampang ngeluarkan ilmu. Padahal pahalanya lebih besar. Maka seorang kalau mau berpikir, banyak ilmu dengan banyak harta, itu lebih afdol banyak ilmu. Apalagi ilmunya diajarkan. Tapi kalau udah punya ilmu, punya harta, subhanallah, lebih nikmat. Betul gak? Betul. Punya ilmu punya harta, subhanallah, yang datang dibagi-bagi duit, subhanallah. Tapi kalau suruh pilih, punya ilmu atau punya harta? Orang yang berpikir baik pasti punya ilmu. Kenapa? Ilmu tidak akan pernah terputus. Ilmu gak akan pernah terputus. Ilmu ketika masuk ke tubuh kita menyenangkan kita. Ketika kita keluarkan ke orang lain menyenangkan kita. Harta masuk ke diri kita menyenangkan kita. Mengeluarkannya berat. Itu semua manusia. Kecuali orang-orang yang membiasakan diri. Karena manusia pasti sifatnya yuhibbunal mala hubban jamma. Ini yang pertama. Kenapa ilmu itu sedekah yang terbaik? Karena dia tidak akan pernah putus. Dalam sebuah hadis, man dala alal huda falau ajr mithlu ujur man taba la yanqusu dalika min ujurim syai'an. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, man dala alal huda, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan umum, kebaikan apa saja, pernah ngajarin matematika, kebaikan. Pernah ngajarin adab-adab sholat, kebaikan. Pernah ngajarin adab-adab zikir, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Man dala alal huda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falau ajar, maka dia berpahala. Wa ajar man amila bih, dan pahala orang yang mengamalkan. Lalang kusudali kamin ujurum syai'an, dan tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang beramal. Subhanallah pak, nikmatnya orang yang mengajari ilmu. Maka itu orang yang mengajari ilmu insyaallah hidupnya barokah. Insyaallah Allah berkahkan hidupnya kalau dia ikhlas. Berkah dari sisi apa? Dari sisi ketenteraman, dari sisi kebahagiaan, dari sisi rumah tangga, berkah hidupnya. Karena orang yang mengajarkan ilmu berarti dia telah mengajarkan kebaikan. Maka dari itu Rasul mengatakan innallaha wal malaika hatta namlah fi juhriha wal haut fil ma la yusalluna ala muallimina an-nas al khaira. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? La ya'lamuha illallah. Enggak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Kalau jumlah tugas, ya mungkin sebagian orang mengatakan penjaga neraka, pencabut nyawa, pencatat. Tapi jumlah banyaknya mereka enggak ada yang tahu. Bahkan sebuah riwayat dikatakan, tidaklah di setiap 4 jari di langit itu ada malaikat yang sujud kepada Allah. Sekarang sebesar apa langit? Besarnya langit saja luar biasa. Ya, dikatakan bumi dengan matahari, itu bumi matahari 100 kali lipat lebih dari matahari. Atau, iya, matahari itu lebih 100 kali lipat besar daripada bumi. Lalu antara matahari dan planet-planet yang lain itu kalau diputarkan dengan kecepatan cahaya, kata mereka, kata orang astronom, itu dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun memutari antara langit-langit yang kita nampak ini. Ini baru dikatakan kalau dalam istilah mereka ini namanya langit Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Yang ada kita lihat sekarang mataharinya, bintangnya, galaksi Bima Sakti. Itu kalau diputarkan 100 tahun cahaya. Ternyata di langit ini ada ribuan galaksi. Subhanallah. Banyak enggak? Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat. Allah dan para malaikat, kalau begitu seberapa banyak malaikat? Yang kata Rasulullah SAW, setiap 4 jari di langit ada malaikat yang sujud. Berapa banyak malaikat? Subhanallah. Bisa jadi lebih banyak daripada manusia. Innallaha al malaikah wa namlah fi hujriha fi juhriha, sampai semut di lubangnya. Hitung aja semut. Kalau kurang kerjaan sekali boleh hitung semut. Berapa banyak semut? Hatal hautu fi ma, sampai ikan yang di laut, berapa banyak? Apa yang mereka lakukan? La yusalluna ala muallimina nasal khair. Mereka semua berselawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Subhanallah. Semut, malaikat, ikan, Allah berselawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Lagi duduk di warung kopi, sambil ngopi, makan pisang goreng, makan tempe, ada orang duduk juga, ngopi, sama, bareng. Ngobrol, akhirnya ngobrol agama. Dia pakai tangan kiri makannya. Kita juga lagi ngopi pakai tangan kanan. Pak, mau gak saya kasih satu hadis? Apa tuh? Hadis dan kisah. Sebutkan keutamaan orang pakai tangan kanan. Sebutkan kisah ada sahabat pakai tangan kiri, akhirnya tangannya lumpuh. Udah, cukup satu hadis. Berarti dia telah mengajarkan kebaikan. Enggak mesti mengajarkan kebaikan itu harus di tempat yang formal, enggak. Apalagi kalau yang kita ajarkan anak-anak, subhanallah. Yang kita ajarkan orang-orang baru masuk Islam, subhanallah. Yang kita ajarkan orang-orang yang butuh ilmu agama, subhanallah. Innallaha wal malaika laysallu innallaha malaikat hatta namlah fi juhriha wa hatta al-ma'atal hatta al-haut filma la yusalluna alal muallimina nas khair. Allah dan para malaikat dan juga semut-semut dalam lubangnya sampai ikan di lautan, subhanallah. Ikan di lautan, berapa banyak ikan di lautan? Kalau kita lihat ke bumi, daratan sama lautan lebih besar lautan, karena hampir 2/3 bumi ini lautan. Kalau begitu, penghuni laut lebih banyak dari penghuni darat. Semua penghuni laut, ikan, itu akan bersalawat kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Subhanallah. Apa sih bersalawat itu, Ustaz? Inna Allah wal malaikat yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Apa itu salawat? Mendoakan. Berarti orang yang mengajarkan kebaikan dapat doa dari siapa? Dapat doa dari Allah. Kalau Allah bukan doa, Allah berarti mengangkat derajatnya. Malaikat mendoakannya, semut mendoakannya, ikan di lautan mendoakannya. Subhanallah. Berapa banyak makhluk yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ini keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara satu pokok yang terpenting, satu pokok yang terpenting ketika ada orang yang mengajarkan orang lain, ada satu poin yang terpenting, bahwa orang yang mengajarkan orang lain kebaikan, dia akan Allah berikan hidayah dan keistiqomahan. Coba lihat, Pak, teman-teman yang gak aktif dalam dakwah dengan teman-teman yang bantu dakwah atau walaupun apa yang dia bisa bantu. Teman-teman yang cuman hadir pulang, gak pernah bantu dakwah, gak pernah bantu ngajar, gak pernah memfasilitasi. Dengan teman-teman yang apa yang dia bisa bantu, dia bantu. Ustaz, apa yang dia bisa bantu? Pasang speaker, Anda pasang speaker. Apa yang bisa dia bantu? Kasih pamflet, Anda kasih pamflet. Apa yang bisa bantu? Anda rekam. Pasti beda. Orang yang bantu dakwah, walaupun apapun yang dia bisa lakukan, insya Allah dia lebih istiqomah. Tapi kalau orang yang tidak bantu dakwah, dia cuma hadir, jiping, pulang, itu mudah terombang ambing dan terbawa oleh angin. Apa kata Allah? Alladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang memberikan hidayah kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, berusaha agar orang lain dapat hidayah, apa Allah beri kepada dia? Alladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah akan menambahkan kepada dia hidayah. Maka pada hakikatnya ketika kita mengajarkan ke orang lain, hakikatnya kita telah meminta dan mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan hanya itu, wa atahum taqwahum, Allah akan berikan dia ketakwaan. Subhanallah. Kalau Allah sudah berikan ketakwaan kepada kita, ini kunci hidup dunia dan akhirat, takwa. Kalau sudah diberi kunci kehidupan dunia dan akhirat, maka kita akan mendapatkan dunia yang baik, akhirat yang baik. Karena ketakwaan adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Mau harta, takwa. Mau surga, takwa. Mau terhindar dari masalah, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Siapa kayak Allah berikan ketakwaan? Orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Alladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang memberikan hidayah kepada orang lain, Allah akan berikan dia hidayah dan Allah akan berikan dia ketakwaan. Subhanallah. Nas'alallahu at-tuqa. Kita mohon kepada Allah ketakwaan. Karena kalau sudah diberikan takwa, berarti kita diberikan kunci surga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika engkau menolong Allah, yansurkum. Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian." Allah katakan dalam ayat ini, jika kalian menolong Allah, kalimat jika, maka ada jawabannya. Ini dalam bahasa Arab, jawabu syarat. Kalau kamu mau dapat jawaban ini, maka lakukan syaratnya. Apa jawabannya? Yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Allah tolong kalian, dan Allah kokohkan langkah kalian. Kalau mau mendapatkan ini, pertolongan Allah, mau mendapatkan juga pengkokohan dari Allah, apa syaratnya? In tansurullah, kalau kalian tolong Allah. Mau enggak dikokohkan oleh Allah? Digigihkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, mau enggak? Unsurullah, tolong Allah. Itu makna ayat. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah kalian. Para jamaah, kalau seandainya satu ini saja keutamaan orang yang menolong agama Allah, maka pada hakikatnya sudah cukup. Kalau satu ini saja keutamaan bagi orang yang mengajarkan ilmu kebaikan, maka ini sudah cukup. Apa itu? Bagi orang yang mengajarkan ilmu kebaikan, Allah akan kokohkan dia dalam keistiqomahan. Karena Allah katakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang yang mengajarkan orang lain kebaikan, Allah akan berikan hidayah. Apa itu hidayah? Bimbingan. Husnul khotimah. Mati yang dalam keadaan istiqomah. Itu kebaikan yang besar, subhanallah. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Banyak lagi keutamaan-keutamaan atau bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ini bukan hanya kepada orang yang memiliki ilmu yang banyak saja, tidak. Apapun yang kita miliki, atau kalau kita tidak punya ilmu, sedikit ilmu, tapi memfasilitasi agar orang bisa berilmu, masuk dalam utamaan ini. Kita gak punya ilmu, Ustaz, anak mau belajar apa? Ngajarin Quran juga gak bisa. Yang kamu bisa apa? Yang saya bisa cuma bagi-bagi brosur, Ustaz. Bagi-bagi brosur. Dapat pahala gak? Kebagian. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Pengasih Maha Penyayang. Semua itu termasuk bagian dari bantuan daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mengajarkan ilmu agamanya, subhanallah, yang diajarkan anak-anak contoh tadi. Contoh kita ngajar anak-anak. Yang kita ajar anak-anak 20 orang. Setiap hari kita ajar dengan sabar. Ya, walaupun temperatur emosi naik turun, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang bikin sabar, kadang-kadang ya. Ternyata di antara 20 ini satu orang jadi syekh, subhanallah. Dari satu syekh ini, satu orang jadi syekh ini, dia punya murid ratusan, subhanallah. Bukankah berarti muridnya dia murid kita juga? Murid kita. Sekarang saya belajar umpamanya kepada Syekh Yahya. Itu satu murid dari Syekh Mukbil, ribuan dari Syekh Yahya. Semua kebagian dari pahala Syekh Mukbil, subhanallah. Lah kalau kita yang kita ngajar anak-anak sekarang kelihatan masih anak-anak, subhanallah. Ya kadang main, kadang sulit diatur. Tapi ingat, ketika dia nanti menjadi orang yang berhasil dalam Islam dan membanggakan Islam, engkau guru akan mendapatkan pahala dan bagian yang besar. Ketika kita optimis, insyaallah anak-anak ini jadi anak soleh. Insyaallah anak-anak ini akan bela Islam. Insyaallah anak-anak ini akan mengharumkan nama agama Islam kita. Berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah. Lah walaupun kita tidak sebesar dia nanti, tapi kita bagian dari yang mencetaknya. Berarti kita bagian daripada kebaikan. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita merasa bahwa dakwah itu hanya dipegang atau dipikul oleh orang-orang yang memegang mikrofon atau orang-orang yang berada dalam khutbah Jumat. Tidak. Kita ini sama-sama dalam satu perahu, dalam satu kapal, yang kapal ini menuju kepada Allah. Maka ada butuh kapten, ada butuh juga yang mengawasi, ada butuh juga yang membantu, ada juga butuh semuanya mengambil kebagian. Agar perjalanan ini bisa sampai tujuan. Kalau semuanya diserahkan kepada kapten, gak bakalan bisa jalan kapal. Gak bakalan bisa berhasil sampai tujuan. Gak bakalan bisa. Maka ambillah bagian dari bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Ada beberapa perkara yang harus dimiliki bagi orang yang mau mengambil andil dalam dakwah. Perkara pertama, yang paling besar dan paling utama, yang harus dimiliki orang-orang yang mengambil andil dalam dakwah adalah dia harus memiliki. Miliki apa, Ustaz? Hah? Yang dia miliki satu. Ini modal utama. Bahkan ini akan menjadi barometer keberhasilan dalam dakwahnya. Satu yang harus dia miliki pertama. Dia harus miliki ikhlas. Ini yang paling pertama. Dan ini yang akan menjadi bahan bakar semangat dalam dakwah. Ikhlas karena Allah. Tapi kalau enggak ikhlas karena Allah, cuman ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya mengisi kesibukan, tidak, dia akan terdampar. Dia akan terdampar. Tapi kalau ikhlas yang menjadi penggerak dan menjadi bahan bakar dia dalam mengajarkan, insya Allah enggak bakalan pernah patah arang, enggak bakalan kecewa, enggak bakalan patah hati. Mau dengerin gak mau dengerin terserah. Yang penting setiap saya ngomong pahala. Mau ngamalin gak ngamalin terserah. Yang penting saya usah sampaikan, saya sama Allah subhanahu wa ta'ala sudah lepas tanggung jawab. Nikmat kalau orang ikhlas. Maka itu Allah mengatakan, Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, aku berdakwah menuju Allah. Ikhlas karena Allah. Bukan dakwah itu mengajak orang ke partai, bukan. Mengajak orang ke kelompok, bukan. Bukan juga dakwah itu mengajak orang menguatkan kelompoknya, bukan. Kita dakwah enggak seperti itu. Dakwah kita untuk Allah. Siapapun dia, dimanapun dia, kalau tujuannya untuk Allah, Al-Qur'an dan hadis, maka dia saudara kita. Jangan dakwah itu hanya untuk membesarkan kelompok, membesarkan tidak. Oh kalau kamu mau belajar harus belajar di tempat kami. Kalau enggak belajar tempat kami atau tidak difasilitasi tempat kami, berarti kamu bukan golongan kami. Bukan. Kita enggak seperti itu. Dia belajar di manapun, melakukan apapun, selama yang dia lakukan di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf, dia teman kita. Oh, antum ngaji di mana, Pak? Udah kelihatan jenggotan, celananya naik cingkrang. Ngaji di mana, Pak? Oh, saya ngaji di Ustaz Fulan. Oh, kamu bukan golongan kami karena bukan masjid kami. Enggak boleh begitu. Itu namanya berdakwah mengajak ke kelompok. Kita tidak seperti kita ngajak orang ke jalan Allah. Tapi untuk menuju jalan Allah ini harus ada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salaf. Maka dia selama dia belajar di atas Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salaf, maka dia ikhwanuna, dia teman kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Yang kedua, orang yang berdakwah selain ikhlas, ala basiratin, di atas ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu yang bisa kita miliki. Harus berdakwah juga di atas ilmu. Ilmu yang kita miliki, bagaimana bisa memiliki ilmu? Maka hadir juga di majelis taklim, baca buku, dengar audio, baca artikel-artikel Islam yang benar. Harus seorang da'i, seorang pengajar, seorang guru juga bekali ilmu. Gak ada istilahnya orang belajar itu berhenti, gak ada. Karena berdakwah butuh ilmu. Bukan berarti yang harus berdakwah harus ilmu yang besar dulu, tidak. Boleh ilmu yang dia miliki secukupnya, dia dakwah sesuai dengan kadar ilmunya. Ini yang diinginkan Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tapi jangan sama sekali orang berdakwah enggak mau belajar. Jangan. Jangan sama sekali dia semangat ngajar ke sana kemari, tapi dia sendiri enggak mau belajar, enggak boleh. Harus belajar. Belajar dari buku, belajar dari audio, belajar dari majelis taklim, duduk di depan ustaz, duduk. Enggak perlu, aduh kan saya sudah ngajar, masa saya enggak boleh duduk depan ustaz? Astagfirullah. Saya pernah suatu hari ikut muhadharahnya Syekh Abdullah Adzamari. Masya Allah. Saya duduk, saya ikut hadir muhadharahnya Syekh Utsman As-Salimi di Damar. Ketika saya duduk, dengerin Syekh Utsman As-Salimi, ternyata di balik mimbar, Syekh Utsman juga gak ngelihat, ada Syekh Abdullah Adzamari lagi duduk dengerin Syekh Utsman. Subhanallah. Padahal Syekh Utsman kalau sudah khutbah, Syekh Abdullah Adzamari kalau sudah khutbah, ilmunya luar biasa. Bahkan orang awam kalau sudah hadir dalam khutbahnya Syekh Abdullah Adzamari bisa nangis. Tapi dia duduk hadir dalam majelisnya Syekh Utsman As-Salimi, ngumpet sengaja enggak nampak sama Syekh Utsman. Subhanallah. Hati kita itu butuh siraman siapapun dia. Jangan bilang saya udah ustaz, saya enggak butuh taklim. Jangan. Itu kiber, itu sombong. Jangan kita, Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah datang kepada seorang sahabat. Betul tidak? Apa kata Rasulullah? Iqra' alayal Qur'an. Bacakan Qur'an. Sampai sahabatnya malu, ya Rasulullah, aku bacakan Qur'an pada kamu sementara Qur'an untukmu. Iqra' ana uhibbu an asma' min ghairi. Aku mau dengarkan Qur'an dari selain aku. Rasulullah SAW saja ingin dengarkan Qur'an. Maka orang yang mengajar juga harus belajar. Duduk, catat, baca buku, tambah maklumat, tambah pengetahuan, agar dia bisa mengajarkan apa yang diajarkan. Kalau dia gak mau belajar lalu dia mengajar, maka suatu hari dia akan mendapatkan yang namanya kejemuhan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memvariasikan ilmunya. Dia sendiri jemu karena ilmunya gak bervariasi. Tapi kalau dia terus menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, insya Allah dia akan terus semangat dalam mengajar dan belajar. Ini yang kedua. Orang yang berdakwah pertama harus butuh ilmu. Yang kedua butuh, yang pertama butuh ikhlas, yang kedua butuh ilmu. Yang ketiga butuh tadarruj, berjenjang dalam berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah ke jalan Allah. Sekali lagi, berdakwahnya ke jalan Allah, bukan ke kelompok, bukan ke partai. Berdakwahlah ke jalan Allah bil hikmah. Yang pertama hikmah. Wa mau'idhatil hasanah. Yang kedua mau'idhah hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Tiga ini adalah jenjang dalam dakwah. Yang pertama hikmah. Yang namanya hikmah itu adalah meletakkan sesuatu yang pas. Pas dari sisi apa? Pas dari sisi bahasanya, pas dari sisi ilmunya, pas dari sisi tempatnya, pas dari sisi waktunya, itu pas hikmah namanya. Jangan orang baru masuk Islam, udah dimasukkan perkara-perkara yang gak penting, itu gak hikmah namanya. Kok dia bilang, enggak, ini kan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Baik tempatnya, baik waktunya, baik caranya, atau baik usahanya. Kalau diletakkan dengan cara yang benar, itu namanya hikmah. Tapi ketika meletakkan tidak dengan cara yang benar, atau bukan di waktu yang benar, atau bukan di tempat yang benar, tidak hikmah namanya. Berdakwah harus hikmah. Ada orang salah, salah dia, kita tegur. Menegur orang salah benar apa salah? Benar. Tapi lihat cara, lihat waktu, lihat tempat. Caranya salah, kebenaran ditolak. Waktunya gak tepat, kebenaran ditolak. Tempatnya pun gak tepat, kebenaran pun ditolak. Caranya harus diperhatikan. Dia ini siapa? Dia ini anak kecil, orang tua, dewasa, tokoh, masyarakat, atau pemuda. Caranya beda. Kalau anak kecil, kita langsung tegur depan orang lain, biasa anak kecil. Tapi kalau orang tua, apalagi dia tokoh, kita langsung tegur depan orang lain, apalagi depan masanya, depan umatnya, salah. Kalau dibilang, oh enggak, ini kan al-haq. Al-haq itu betul, tapi cara antum enggak betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Selain tempat, cara dan waktu, apapun yang disampaikan sesuai hikmah. Sesuai tempatnya, sesuai ilmunya. Belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu syarat la ilaha illallah, udah diajarin jarah wa ta'dil. Hikmah enggak? Ya enggak hikmah. Loh, ini kan ilmu. Ilmu, hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Dia ilmunya, tempatnya belum ke ilmu yang itu, tadarruj. Dia masih tahu, harus tahu la ilaha illallah, masih harus tahu rukun la ilallah, masih harus tahu pembatal la ilallah. Kalau seandainya ada yang penting, maka yang lebih penting diutamakan. Jangan gara-gara enggak hikmah akhirnya dakwah berantakan. Bahkan saya benar, kamu mungkin benar, tapi cara kamu salah. Kamu mungkin benar, mungkin waktu kamu salah. Kamu mungkin benar, tapi tempat kamu salah. Bagaimana contoh? Benar tapi tempatnya salah. Contoh, Anda contohkan. Ada seorang di zaman Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil dakwah di masjidnya, di pondoknya, yang hadir semua muridnya, ratusan, ribuan muridnya. Syekh Mukbil dakwah, khutbah Jumat, judulnya apa? Amaim ala bahaim, sorban di atas hewan ternak. Waduh, keras enggak? Yang dibantah semua tokoh-tokoh sesat. Datang tolabul ilmi, dicatat semua khutbah Syekh Mukbil. Pulang kampung, liburan. Wah, di kampungnya suruh dakwah. Tafadhol, khutbah Jumat di masjid kami. Khutbah dia sama persis plek dengan khutbahnya Syekh Mukbil. Amaim ala bahaim, sorban di atas hewan ternak. Habis dia khutbah, diusir, gak boleh lagi ngajar di masjid. Dia bilang, ini dakwahnya Syekh Mukbil. Dia bilang, ini saya khutbahnya Syekh Mukbil. Apa jawaban kita? Khutbahnya khutbah Syekh Mukbil. tapi tempatnya beda. Waktunya beda, yang dengar beda. Ente enggak hikmah. Maka kalau ada orang bilang, oh saya mukbil kan juga pernah daurah 3 hari berbicara tentang tadir-tadiran, di mana? Bukankah itu di pondok dia, yang dengar murid dia, terbatas hanya murid dia. Ente pergi ke negeri jauh, naik pesawat, tadir-tadiran. Pernahkah si mukbil melakukan itu? Enggak hikmah. Enggak hikmah. Sama seperti orang bilang tadi, oh ini kan punya si mukbil. Amaim ala bahaim. Tapi di dakwah di kampungnya orang baru kenal Islam. Akhirnya rusak dakwah. Selesai. Masya Allah. Dari Masya Allah. Jadi dakwah harus tadarruj, hikmah. Pertama hikmah, yang kedua mau'idhatul hasanah. Berikan mau'idhah, nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah musta'an. Ya, mungkin ini aja yang ini saja bisa saya sampaikan. Mungkin saya yang berbicara terlalu lama, saya enggak sadar sudah hampir 50 menit. Atau mungkin pendengar sudah dari tadi merasa lama banget, ya Allah musta'an. Tapi alhamdulillah. Paling tidak bagi saya dihitung zikir, bagi pendengar dihitung pahala insyaallah. Ya, kurang lebih mohon maaf, mungkin ada pertanyaan Ustaz atau Fadhil Ustaz? Ada perwakilan Ustaz. Atau cukup kita sampai sini waktu habis? Ya, kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.